Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi arsadana ila tariqil haqqi. Sabilillahil azizil karim. Wa huwalladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa anzala ma'al kitab liyubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim alladhi ilaihi tuhsarun summa latus'aluna amma kuntum ta'malun. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila sirati rabbil azizil hakim wa salawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyil karimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'um bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du faya ibadallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikuhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Ikhwani fid din rahimakumullah, kalau kita perhatikan dunia di alam yang kita sekarang menyaksikannya, di mana-mana penuh kerusuhan, kericuan, dan hal-hal yang menghilangkan ketentraman hidup lahir dan batin manusia. Itu tidak karena Allah kejam ingin menyengsarakan makhluk, tetapi itu karena kerjaan manusia, hasil kerja nyatanya manusia yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah itu sendiri. Sehingga Allah yudhikahum ba'dalladhi amilu lalau merdiun. Dikuasai akibat kerusakan itu sebagai siksa yang dirasakannya. Supaya apa? Supaya mereka mau kembali bertobat. Walaupun banyak juga yang enggak mau kembali bertobat, tapi tujuannya Allah mengganjarnya kesalahan-kesalahan itu supaya merasakan siksa, supaya kembali bertobat. Lalu mirji'un, ayatnya gitu. Kenapa demikian? Karena sering saya kasih contoh bahwa kalau kita punya motor, motor Honda dibikin oleh pabriknya, lalu kita ngurusin motor itu tidak sesuai dengan aturan yang bikinnya. Tidak sesuai dengan aturan pabriknya yang bikin. Tentu saja akibatnya motor itu rusak dan merugikan pemiliknya. Jadi yang rugi itu motornya dan juga pemiliknya. Yang memanfaatkannya juga ikut rugi. Di samping motornya juga rugi, apa hancur. Umpamanya motornya dikasih minyak gas dan pasir sedikit-sedikit, tidak sesuai dengan ketentuan yang menciptakan, yang bikinnya motor itu tadi. Begitulah alam ini diciptakan oleh Allah, lautan diciptakan oleh Allah dan seisinya, gunung-gunung, pohon-pohon, semua makhluk-makhluk semesta alam semesta ini ciptaan Allah. Kita pengen ngurus alam ini, kita tidak pernah bikin tanah satu genggam gini, tanah satu genggam aja tidak pernah dibikin. Apalagi membuat apa bumi negeri ini, tanah air, tanah air siapa yang bikin? Tanah air itu yang ciptaan Allah. Kita tidak pernah bikin tanah satu kepal, batu segede jari tidak pernah bisa bikin. Itu semua ciptaan Allah. Lalu kita urus bumi ini, tanah air ini, tidak dengan ajaran yang membikinnya, yang malah hancur. Maka terjadilah kehancuran-kehancuran. Polisi-polisi capek mengatasinya. Dia digaji untuk mengatasi kehancuran-kehancuran. Bukan polisi tar digaji untuk tentram, tenang, sejahtera, sebaik buta. Bukan, untuk mengatasi kehancuran-kehancuran yang dibuat oleh kasir kerja manusia. Betapa sengsaranya kehidupan ini. Akhirnya mati, masuk neraka. Innalillahi wa inna. Apa gunanya itu hidup? Coba kita pikir. Seperti itu, lalu hidup ini untuk apa gunanya? Ujungnya mati. Maka suka saya bilang, kecuali ada nenek moyang kita itu kembali. Datang pagi-pagi itu, assalamualaikum cucu, sudah sarapan belum? Kalau ada gitu, enggak apa-apa. Kita celaka sekali ini. Sebab masih ada eksperimennya. Masih bisa balik. Ini enggak ada yang balik-balik lagi. Lah kalau enggak ke surga, pasti ke neraka. Pertanggungjawaban itu, amma kuntum tak malun. Apa yang kalian kerjakan, itulah yang kalian pertanggungjawabkan. Bukan yang lain-lain. Oh, mempertanggungjawabkan apa gitu. Bukan kerjaan kita, enggak ada yang kamu pertanggungjawabkan itu apa yang kalian kerjakan. Kalau baik ya itu hasilnya, kalau jelek yang kita kerjakan itulah hasilnya. Kalau enggak surga, neraka. Jadi kita hidup sekali ini hanya untuk menentukan diri kita bahwa kita ini mau berjalan ke surga. Kita berame-rame mau pergi meninggalkan dunia menuju ke surga. Kalau enggak ke situ, akibatnya ke neraka pasti. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang dari jalan surga, ya tentu ini suatu akibatnya penyesalan yang sangat besar. Kecuali kembali bertobat lalu mirji'un. Sebab apa? Sebab surga itu dikasih tahu jalannya. Kamu ke surga ini jalannya. Kamu ke neraka ini jalannya. Dan semua orang pintar atau bodoh tahu jalannya ke surga, tahu juga jalannya ke neraka. Jadi maling itu jangan dikira tidak tahu dia jalannya ke neraka itu. Maka dia maling. Koruptor-koruptor itu ngerti betul ya, koruptor ini masuk neraka ini. Tapi dia korupsi juga. Nah itulah akibat daripada ngurusin dunia ini tidak dengan aturan yang bikin dunia hancur kita. Termasuk dunianya hancur, kita ikut berabek di dalamnya. Kayak tadi motor tadi, bukan motornya saja yang rusak, kita ikut rugi harta, rugi benar, rugi tenaga, rugi banyak. Inilah akibat karena hukum Allah tidak ditegakkan. Kenapa tidak ditegakkan? Oh, karena orang sudah pada bodoh sendiri. Sudah pada bodoh, enggak ada universitas-universitas Islam, enggak ada. Kiai-kiai sudah hilang. Bukan. Kiai tambah banyak, yang berserban tambah banyak. Orang pintar tambah banyak. Kok hancur? Kalau tambah banyak orang pintar, kok hancur? Nah, karena tidak ada kekhalifahan. Kalau zaman Nabi, kalau enggak ada Nabi, rusak. Begitu ada Nabi, selamat. Setelah Nabi, khalifah. Begitu enggak ada khalifah, hancur. Maka dunia ini setelah hancur, umat Islam itu, dan ajaran Islamnya tidak dapat dilaksanakan. Karena tidak ada kekhalifahan. Enggak ada khalifahnya. Bukan enggak ada ketua orang Islam. Di kelompok sana ada ketua orang Islam, kota sana ada ketua orang Islam, di sepuluh kelompok ada ketua orang Islam. Tapi tidak ada khalifahnya, hancur. Jadi, di sana banyak orang pintar, banyak. 90% pintar semua, yang bodohnya tinggal 10. Di sana juga pintar, banyak, sana biok pintar. Banyak yang pintar. Yang teriak-teriak di televisi, di radio itu orang pintar-pintar semua itu. Ahli sejarahnya ada, ahli hadisnya ada. Bahkan sekarang ini yang bodoh-bodoh bisa pintar. Karena ada mbah kita itu, mbah hebat di atas langit sana itu, mbah Google itu. Yang bodoh-bodoh jadi pintar. Karena apa? Ini hadis doib apa tidak? Tek keluar. Doib. Iya. Ini apa ini? Di mana rumahnya Ahmad Subirin? Tek, itu katanya di belakang jalan itu. Oh, mbak Google tuh. Jadi sekarang bukan soal pintar, soal bodoh. Soalnya tidak ada pemimpin, pemimpinnya. Semua kenyataan akan hancur karena tidak ada pemimpinnya. Orang semua saja punya pemimpin. Kok orang mati Islam tidak punya pemimpin Islam? Kan lucu itu. Itulah kehancuran itu. Sekarang kita dengar. Pus, anti Syiah. Sana anti Sunni. Syiah anti Sunni. Sunni anti Syiah. Wah, kiai anu nggak cocok dengan kiai ini. Begitu kita tanya, kamu dasarnya apa mendapat kamu itu? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tanya, kamu nggak cocok sama dia? Wah, tidak sependapat saya. Dasarnya apa kamu? Quran dan Sunnah. Aneh. Yang sini lagi, kamu nggak cocok sama pendapat dia. Nggak cocok. Dasarnya Quran dan Sunnah. Ini Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah kan nggak cocok-cocok. Karena apa? Enggak ada pemimpinnya, enggak ada, jadi acak-acakan. Siapa menyelesaikan ini semua? Akhirnya tengkar. Maka disaran nempeleng yang sini, nempeleng yang sini. Ya sudah, rusak dunia ini. Karena pemimpinnya enggak ada. Kalau soal kaya miskin itu urusan Allah. Siapa musyansara angkat tangan? Enggak ada. Semua kita enggak ada musyansara. Kenapa banyak yang sesara daripada yang tidak sesara? Katanya nggak ada yang mau. Kok itu yang banyak malah? Siapa mau miskin? Angkat tangan. Nggak ada. Kok yang miskin banyak? Pada tidak mau semua, kok mau ada banyak semua? Siapa mau kaya? Saya dulu ada, angkat tangan. Ya. Jadi semua juga begitu. Kenapa nggak kaya semua? Ini dunia ini tidak bisa kita atur. Diri kita mengatur diri kita tidak bisa. So, dunia sudah diatur Allah. Maka Allah bilang, aku hidupkan kamu untuk kamu mentaati ajaran yang kuberikan itu. Bukan untuk mengatur dunia. Dunia ini untuk ibadah lewat dunia ini. Jadi kita atur dunia bukan kita yang atur. Allah yang atur, kita ikut saja. Dengan aturan yang bikin itu tadi baru selamat. Bukan kita mengatur dunia. Wah, kita harus ini supaya menang. Enggak, kalah juga enggak apa-apa. Bukan menang. Menang atau kalah itu aturan Allah. Kita mikir, puyang kepala kita. Kalau itu kerjaan Allah, kalau kita yang pikir. Kita yang pergi kerjaan kita. Kalau Allah bilang kamu berjuang, nah, berjuang kita. Itu yang kita pikir. Bukan mikirin menang apa salah, kalah. Menang kalah itu urusan Allah. Mikirin menang, bagaimana caranya menang, bagaimana caranya. Kalah, enggak usah dipikir. Laksanakan kewajibanmu, nanti menang atau kalah ketentuan Allah. Kita cari ridho Allah. Maka kita kalau sudah istilahnya kita berjihad untuk menang, tujuannya menang, batal jihadnya, enggak dipakai. Enggak ada pahalanya. Karena kita ingin berhasil apa yang kita inginkan. Tujuan ibadah itu ridho Allah. Ridho Allah, menang boleh, kalah juga boleh. Pokok di ridho Allah, mati masuk surga. Nah itu. Gak ada urusan mau menang, mau kalah, urusan Allah kok. Kita pusing-pusing mikirin kerjaannya Allah. Kerjaan kita yang kita pikirin. Nanti Allah menangkan, nanti Allah kalahkan. Sahabat begitu. Nabi pernah kalah, pernah menang. Siapa yang menangkannya? Oh, memang Nabi itu pengen kalah, ya enggak lah. Ya pernah kalah, pernah menang. Jadi kita dalam hidup ini enggak ada hak kita sedikit pun ikut campur menentukan nasib dunia. Dunia enggak ada sedikit pun. Hak kita enggak ada. Sebab Allah yang mengatur. Jadi kalau nanti dari zaman dulu selalu Nabi yang memimpin kesatuan umat Islam ini. Setelah mati satu Nabi, ulam mahalakan Nabi, khalafahu Nabi, dan yang sudah kita hafal semua itu ya. Setelah itu nanti ada khilafah ala min hajin nubuah. Takun fikum khilafah ala min hajin nubuah. Salah sih, salah. Itu belum ada khalifah yang setelah Nabi. Nabi mau meninggal itu sudah bilang memang. Berarti sudah ada di sononya. Disebut lagi 30 tahun. Barang dilihat khilafah ala min hajin nubuah 30 tahun benaran. Berarti di sononya sudah ada. Bagaimanapun ia tetap begitu jadinya. Kalau enggak ada di sana, masa Nabi bilang begitu? Dan timbulkan adon, maka juga sudah ada di sana, mau setuju, mau enggak setuju, ya itu terjadi. Nah, jadi kita enggak ikut, enggak ada partisipasi kita untuk itu. Partisipasi kita bekerja sesuai tugas dan kewajiban kita supaya diridhoi Allah, mati masuk surga. Nah, itu partisipasi kita, itu kerjaan kita, bukan urusan Allah. Kita pikir urusan Allah biasa aja, tidak menjadi suatu tujuan kita itu ridho Allah, bukan nasib dunia, bukan. Ridho Allah itu nasib akhirat, kita pikir. Maka tidak ada ayatnya pikirkanlah apa nasib dunia kamu. Enggak ada ayat begitu itu. Cuma jangan lupa aja, jangan sampai enggak makan, jangan sampai enggak minum kalau haus itu. Enggak usah sampai lupa menjaga kesehatan, jangan sampai lupa. Sekedar jangan sampai lupa. Kalau disuruh tuntut itu tuntutlah akhirat, disuruh tuntut. Maka kalau sudah seperti itu, kita insya Allah tidak ada lagi susah, tidak ada lagi macam-macam, tidak lagi takut. Ajal sudah ditentukan, percaya. Rizki Allah yang melapangkan, ya terus kali mesa oyak dir. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Percaya. Ya kalau gitu, kalau sempit rizki, ini saya diuji Allah. Saya tetap beriman. Senang saja. Kalau tidak senang dengan ketentuan Allah, berarti tidak ridho dengan Allah. Ridho saja. Kalau tidak ridho, ya marah sama Allah itu. Hai Allah, kenapa kamu bikin saya miskin 7 keturunan ya? Marahin Allah kan. Ya kalau rela, ya memang Allah, apa Allah bohong? Aku yang melapangkan rezeki kamu, dan aku yang menyempitkan rezeki. Kan Allah enggak bohong. Terus kita miskin, pening kepala. Enggak pening ya miskin itu. Ya mendingan enggak pening daripada pening kan. Kepeningnya miskin. Enggak pening ya miskin. Ketentuan Allah. Alam enggak terpengaruh dengan kita pening atau tidak pening, alam enggak pikir. Ya Allah itu berbuat menurut kehendaknya sendiri. Enggak ada yang bantu semaunya dia. Jadi kita menangis air matanya, darah juga tercucuran, Allah tetap berlaku. Kalau dikayakan hambanya kaya, kalau dimiskinkan miskin. Itu ujian iman. Masalahnya dikayakan dia bersyukur, masuk surga. Dimiskinkan dia bersabar, masuk surga. Dia yang mikir-mikir itu sebagai tujuan hidup. Maka hidup ini oleh iblis, kita harus memikirkan nasib kita di dunia. Oleh ajaran, kita harus memikirkan nasib kita di akhirat. Itu aja bedanya. Jadi Nabi Adam itu supaya dia keluar dari surga, iblis ngasih tahu. Tahu enggak kamu Adam? Kalau kamu makan itu buah, kamu akan beken di sini, kamu kekal di sini. Kamu akan senang, akan bergembira ria, akan bersenang-senang menjadi leader top, pimpinan yang paling top. Menjadi apa? Top leader kata orang itu ya. Setan itu begitu. Menjadi orang hebat. Menjadi malaikat, raja di raja. Dunia, begitu dunia menjadi pikirannya, dunia yang menjadi tujuan. Langsung makan, buyar. Pada bubar segala-galanya, karena dia makan. Alhamdulillah ada iblis dia. Kalau tidak ada iblis juga, kita enggak lahir juga kita. Jadi ya, alhamdulillah ada iblis. Jadi kita gunakan iblis itu untuk mendapatkan ridho Allah lewat iblis itu. Iblis itu bilang begini, beribah kamu, kurangi timbangan, lawan, dapat surga kita. Untung ada iblis. Kalau tidak ada iblis, kita tidak punya nilai, tidak ada perjuangan. Cuma itu contoh, tapi kalau sudah kena iblis itu lebih Adam itu puluhan tahun nangisnya. Bertobatnya itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bukan setahun menyesali salahnya itu. Nah, itu contoh. Jadi kita itu ruginya begitu kita salah tidak istighfar. Maka salah itu bagian daripada keuntungan orang beriman supaya istighfar. Maka orang yang istighfar karena salah lebih mantap istighfarnya daripada orang yang tidak salah. Coba astagfirullahaladzim, enggak tahu apa salah astagfirullahaladzim, enggak mantap. Waduh, habis dipu orang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa-bisa nangis dia. Karena dia sudah salah. Tapi kalau orang yang istighfarnya sudah salah, ya bagus juga karena istighfar. Tapi lain sama orang yang tahu salah. Nah, maka perlu juga orang itu lupa supaya dia untung, bisa istighfar. Kalau enggak lupa, ya jadi malaikat. Tidak ada ciptaan Allah itu yang merugikan hambanya yang beriman. Apa saja. Mau tsunami aja, menguntungkan orang beriman. Mau gunung meledak, menguntungkan orang beriman. Mau miskin, menguntungkan orang beriman. Mau kaya, menguntungkan orang beriman. Pokoknya tidak ada kenyataan dunia ini merugikan orang beriman. Ada iblis, menguntungkan orang beriman juga. Nah itulah kasih sayang Allah segitu luasnya kepada orang beriman sehingga tidak ada satu pun kenyataan merugikan orang beriman. Hebatnya Allah itu. Wih, kenapa kita tidak menyerap pol-polan sama Allah itu? Segitu hebat Allah, Maha Kuasa lagi. Jadi tidak ada kita tidak kekurangan rezeki karena orang, enggak. Dikurangi rezeki Allah kan sudah Allah yang bilang, aku melapangkan, aku menyempitkan. Masa orang yang mengurangi rezeki kita? Enggak. Orang itu mau nakal mengurangi rezeki kita, tanggung jawab di akhirat. Kasihan dia masuk neraka. Karena menipu orang kan. Tapi kita, oh kasihan dia. Kita ingatkan. Jangan nanti main-main dengan rezeki orang. Gitu. Nanti masuk neraka. Kita ingatkan. Tapi rezeki kita tidak bakal kurang dengan karena orang. Allah sudah menetapkan. Dilapangkan atau disempitkan. Coba orang modal 10 juta, 5 juta, pengalaman gak ada, bikin roti, alat-alat rotinya 4 juta, terigunya, telur sama gulanya 1 juta, 5 juta, gak bikin, belum pengalaman. Tapi Allah sudah tulis di sana akan jadi orang kaya ini. Ini roti putih bikin, besok datang orang, gak ada roti hitam tak? Ah bikin roti hitam. Kapan datang lagi ndak ada roti hijau tak? Bikin roti hijau. Besok datang lagi ndak ada roti kacang kak? Bikin roti kacang. Besok lagi datang ndak ada roti uhu tak? Bikin roti. Akhirnya dia menjadi pabrik roti yang hebat. Dari 10 juta, 5 juta tadi, sudah sekarang 20 tahun. Pabrik roti terbesar, seluruh wilayah. Alat transportasi sudah, pengalaman sudah banyak, relasi sudah banyak. Bangkrut. Apa orang apa ya orang bangkrut itu? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya bangkrut. Kenapa dia tidak bangkrut waktu 5 juta tadi? Pengalaman belum ada, relasi belum ada, arah transportasi belum ada, hubungan-hubungan belum ada. Modal juga sedikit, kenapa jadi miliar? Begitu miliar, bangkrut. Apa gunanya modal, apa gunanya ilmu, apa gunanya relasi, apa gunanya kehebatan, apa gunanya kepada, tidak ada gunanya semua. Karena ketentuan Allah berlaku. Dia mikir ini, dia pening kepala. Maka banyak orang stres. Ya, karena mending mikirin dunia. Oh, kerjaan Allah dipikirin. Apa enggak stres? Kerjaan bapak kita aja, kita ikut-ikut mikir, pening kepala. Apalagi kerjaan Allah. Oh, dah kerjaan kita yang kita pikirin. Itulah Islam itu, tuntunan itulah. Maka saking kasih sayangnya Allah, cari surga kamu. Masuk WC, cari surga. Tidur cari surga, bangun cari surga, gitu. Ibadah itu cari surga. Jadi coba bayangkan, pakai baju cari surga, bukan cari puji. Kalau baju puji, cari puji orang, ya nggak ada gunanya. Dipuji orang juga ndak, wah ndak banyak ini, ndak kembung kantongnya. Dicela orang juga ndak kempes kantongnya, ndak ada urusan itu. Cari surga. Jadi sudah berapa juta kali bangun tidur? Cari surganya berapa kali? Di waktu bangun dan tidur. Waduh lupa, rugi. Tidak berdosa tapi rugi karena itu tidak wajib. Kalau sholat cari dunia, langsung fawailul musallin. Kalau sholat cari dunia, cari puji, kayak cari pokoknya cari dunia. Wah, sholat ini biar rezekinya banyak. Fawailul musallin. Puasa sholat ini biar calon mertua lihat saya khusyuk sholatnya. Fawailul musallin. Cari surga. Cari doa Allah itu cari surga. Itu hidup ini, tidak ada cari-cari lain. Cari rezeki. Ya kalau cari, mau cari saja. Kalau sampai pening, enggak usah. Jengkerik, ya. Cari rezeki juga. Kalau lapar, ya cari makan. Tidak pening-pening. Karena buat tujuh keturunan, tidak pernah pening kepala. Hidup saja, karena itu makhluk Allah. Jadi kita ini jangan rewel karena mikirin dunia. Pusing kepala kita ini kalau mau masuk surga. Bila perlu nyawa satu-satu disabung kalau untuk surga. Nah itu baru ada gunanya menjadi mukmin. Kalau mikirin dunia, sama orang kafir sama orang beriman itu sama. Orang kafir bangun, orang beriman bangun. Orang kafir tidur, orang beriman tidur. Orang kafir ngising, orang beriman ngising. Orang kafir berdagang, orang beriman dagang. Orang kafir bertani, orang beriman bertani. Orang kafir bertangkap, orang iman beriman. Tidak ada beda-bedanya. Orang kafir sakit, orang beriman sakit. Bedanya ini berdagang, bertani, bergaul, semuanya berpakaian apa saja untuk memenuhi keinginannya dia. Nah, kalau kita ini semuanya itu tadi untuk mempraktekkan ajaran Allah hidup. Bedanya itu. Jadi ada orang yang bekerja tujuannya memenuhi kepentingan. Ada orang yang bekerja tujuannya cari ridho Allah. Itulah bedanya. Enggak ada lagi banyak-banyak bedanya. Kenapa ente ke rumah si Anu itu? Kangen. Orang kafir juga kangen. Sama teman, kan? Apa dikira orang kafir enggak kangen? Sama. Cari ridho Allah enggak? Aduh lupa ya, rugi. Enggak berdosa tapi rugi. Karena apa? Mestinya timbangannya berat. Terpaksa kurang, mestinya ada timbangan jadi kurang. Makan kenapa lapar kerbau juga makan lapar. Jadi ibadah bukan makan tuh, praktek ajaran Islam makan tuh. Jadi makan muslim, jangan makan kayak orang kafir. Yang ada apa di situ? Ada Allahnya. Itu namanya praktek berharap di Allah ada Allahnya. Makan yang ada sambal. Ya cabai tak apa nih, ikan lele, daging apa yang ada di kepala, di dadanya. Allah tidak ada. Nah, tapi kedengarannya Bismillah, Bismillah. Itu pun tidak ada apa-apanya. Allahnya tidak ada. Harapannya kepada Allah tidak ada. Baca Bismillah tidak ada harapan sama Allah. Tetap itu namanya ibadah karena dia baca Bismillah, tapi tidak dibalas. Seperti sholat zuhur 4 rakaat. Benar, tetap ibadah namanya. Tapi diterima apa tidak? Belum tentu. Fawailul musallin. Kalau tidak ada Allahnya, tidak terima. Allah itu, dia bahkan tidak mengharapkan apa-apa dari itu. Kata Allah. Ke pasar, dagang. Ke pasar, dia tidak mengharapkan apa-apa dari itu. Lah itu. Kalau kita harap, mesti ada. Itulah fadzikrullah. Dikrum kasih roh. Maka kita mau kembalikan ini bangsa Indonesia ini. Supaya kembali tunduk, jangan sampai rugi. Nah, maka saya sudah bilang dengan Pak Polisi, Pak Tentara Sedunia, apa se-Indonesia ini, Gubernur se-Indonesia ini, sudah kita bilang, jangan membela bangsa dan negara masuk neraka jahanam, jangan. Bela bangsa dan negara mendapatkan kesejahteraan lahir batin dunia sampai akhirat. Kan kita sudah bilang itu kepada seluruh apa ini? Aparat ini dan kepada umat pada umumnya kan. Jadi kita sudah kasih tahu jangan bela bangsa dan negara. Kalau bakal masuk neraka jahanam ditulis di situ. Tetapi membela bangsa dan negara tidak menentang aturan syariat Islam. Ah itu yang dikendaki. Maka kalau di dunia ini itu tadi pagi itu subuh tadi. Barang saya cetek gitu handphone itu tadi subuh sebelum azan subuh saya sudah di sini ingat ya kok pengen coba lihat itu internet barang cetek Rupanya beberapa tahun yang lewat itu ada orang Arab Saudi itu mimpi ketemu Nabi, terus di belakang Nabi itu banyak orang. Lalu saya bertanya kepada Nabi itu, kata si yang mimpi, Syekh itu, siapa orang banyak itu ya Rasulullah? Oh, itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu orang Indonesia. Sehingga saya menangis, kata orang itu. Saya juga mencintai orang Indonesia. Itu berapa tahun yang lewat. Sehingga dia bikin pondok khusus untuk orang Indonesia di Timur Tengah. Tapi tidak diekspos oleh siapa-siapa. Tadi pagi itu lagi nih. Loh, saya nggak sengaja. Kok ketemu itu cerita. Jadi benar-benar itu ya. Maka saya terus nyambung Pak Mulyono di anu itu di Meringga. Belum Meringga sana. Waktu masih kami di dalam penjara itu. Mimpi. Tahun 80-an ya, mimpi. Pagi-pagi juga habis sholat subuh. Siapa hiburan nih? Semalam siapa punya hiburan? Saya. Ustaz, maju. Cerita. Saya ketemu Nabi. Nabi itu naik pesawat. Pesawatnya itu kaca. Jadi kelihatan Nabi itu geletak mayatnya di tengah. Dikiringi sama khalifah-khalifah. Terus turun di sini. Di mana sih turunnya? Di Jawa Tengah, Jawa Timur, apa? Pokoknya di sini, kata di Indonesia indah. Terus Nabi itu kan mati. Tentu begitu di depan saya itu, dia bangun. Kata Rasulullah itu begini, saya kan sudah wafat, sudah mati. Saya hidup lagi ini sekarang ini kan di sini. Apa enggak bau bangkai saya? Enggak ya Rasulullah, harum. Saya jawab begitu. Terus saya ingat tuh, Nabi itu suka keju. Wah, saya mau suguhin keju lah Nabi. Mau coba ambil keju, bangun. Kenapa enggak doa dulu? Dasar mimpi. Tapi mimpi-mimpi seperti ini, karena masa ada jalan-jalan ceritanya kan? Artinya iya ya. Begitu Indonesia ini. Jadi maka tahu-tahu saya tidak sengaja ditanya sama wartawan Sindo nih. Tadi juga saya sampaikan sama Pak Polisi. Kita mau jadikan Indonesia ini pusat kehidupan dunia. Kan saya enggak ngerti. Baru tadi saya dengar cerita itu tadi. Tapi saya sudah ngomong dari beberapa bulan yang lewat. Kita mau menjadikan Indonesia ini. Jadi cocok-cocok saja kan. Jadi walaupun tidak menjadi keyakinan, tapi paling tidaknya menjadi doa. Karena apa-apa itu ada tanda-tandanya kan. Itu termasuk tanda-tanda juga saya pikir-pikir. Dan banyak yang mimpi-mimpi di negeri kita ini. Banyak sekali yang lapor di daerah-daerah itu. Saya mimpi begini. Itu semuanya kepada kemenangan khilafah di Indonesia itu. Banyak itu yang. Atau membenarkan khilafah daripada yang lain. Mimpi-mimpi orang kita. Ya, di Pekseu juga ada orang mimpi itu. Membenarkan khilafah daripada yang lain. Mimpi, jangan mimpi. Jadi mengembirakan. Nah, jadi mudah-mudahan kita kalau melihat orang-orang siapapun dia, terutama abri-abri polisi-polisi itu, cepat kita garap supaya menjadi teman kita. Sebab Nabi yang membela Nabi itu orang-orang kafir tadinya. Umar bin Khattab membunuh Nabi, jadi pembela Nabi kan. Jadi kita tidak ada istilah anti. Kehidupan kita ini rahmatan lil alamin. Itulah prinsip din itu. Kenapa? Kita juga dengan dunia ini semua keadaan kita hadapi untuk iman. Tidak ada nilai apa-apa. Hanya untuk itu. Bukan untuk yang lain. Jadi saya bilang sama keluarga, kalau wargaku itu, kalau saya bilang warga kita ini, kalau tidak ada manfaatnya untuk khilafah, percuma hidup tuh. Jadi kita masing-masing itu berpikir gitu. Kalau kita tidak ada manfaatnya untuk khilafah, percuma. Oh ini orang pintar banyak apa ya, hancur-hancuran ini karena tidak ada khalifahnya kok. Bukan karena tidak ada pemimpin-pemimpin yang enggak banyak itu. Karena tidak ada khalifahnya. Jadi kalau kita hidup sekarang ini tidak bermanfaat untuk khalifah, bukan khalifah Abdul Qadir, bukan. Untuk khilafah itu, kehilapan Islam istilahnya. Kita tidak ada manfaat untuk kehilapan Islam, percuma hidup. Enggak ada guna-gunanya apa, mati jahiliyah. Untuk apa hidup itu? Oh mati juga. Nah, maka kita serius dalam khilafah ini. Apa jumlah berapa jumlah sami'na wa ta'na Anda? Iman itu ningkat karena sami'na wa ta'na. Tidak ningkat karena lain-lain. Ningkat iman itu karena banyak hartanya? Enggak. Ningkat iman karena istrinya banyak? Enggak. Ningkat iman itu karena sami'na wa ta'na. Mau istrinya satu, mau kayak buka yim, empat istrinya apalagi. Meningkat imannya karena sami'na wa ta'na lewat mengurusi istri yang empat itu, tapi dalam rangka sami'na wa ta'na. Jadi tidak ada iman meningkat di luar sami'na wa ta'na. Jadi kalau ada perintah ul amri, atau Allah tersuruh ul amri minkum, yang ditanya itu sami'na wa ta'na apa bukan? Kalau enggak ada nilainya apa-apa, sedikit pun. Kenapa menghormati orang tua? Ya karena orang tua saya berjasa, enggak ada nilainya. Begitu masuk kepada sami'na wa ta'na. Kalau sami'na wa ta'na kepada siapa? Ya kan Allah perintah suruh tak hormat orang tua. Oh ya, sami'na wa ta'na. Baru dapat tuh. Kalau enggak pakai sami'na wa ta'na, enggak dapat apa-apa. Apa saja. Kamu masuk WC kenapa? Sakit perut, mau pengen ngising. Enggak ada. Meningkat imannya, sami'na wa ta'na. Rasulullah suruh kita belum ngomong gini kalau ngising. Dapat palanya. Karena ada sami'na wa ta'na. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu turun sejumlah berapa sami'na wa ta'na antum kepada Allah Rasul ulilam. Tiga ini dari lain-lain. Sami'na wa ta'na berapa? Setiap ada keputusan tiga ini, pertanyaannya sami'na wa ta'na apa? Kalau enggak, cilaka kita, rugi. Nah, maka itulah saya masih melihat di warga ini belum kelasnya barangkali, belum pantas dapat di mana. Karena sami'na wa ta'na itu bukan tambah bulan ke atas, tambah ke bawah aja. Tadinya serius, terang bulan, tukang pancing, hajinya rame. Begitu gelap bulan, sepi. Karena tukang pancing. Karena banyak hasilnya di laut kalau gelap bulan kan. Kalau terang bulan, banyak. Nanti yang dagang juga gitu. Kalau aduh, pengajiannya siang, buka toko, pas rame pasar, sepi. Nah, nanti kalau yang kira-kira ndak ada urusannya dengan dunia, rame. Lah kalau seperti ini ndak ada harapan kita mau dikasih diturunkan rahmat supaya kita menerima amanat yang berat, ndak mungkin. Harus jumlah sami'na wa ta'na itu kita ukur pada diri kita masing-masing. Saya ini berapa jumlah kasih sayang Allah sama saya? Berapa jumlah sami'na wa ta'na saya terhadap Allah Rasulullah? Belum ada yang lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita mampu mengingatkan diri kita itu kepada jumlah sam'an wa ta'atan itu. Amin. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak boleh pede, kata orang sekarang itu, percaya pada diri, saya mampu, ah, enggak bisa. Tidak ada pede-pede. Yang ada itu berlindung ya karena budu wa iyyaka nasta'in. Pede kepada Allah itu. Kita jadi pede itu karena kepada Allah yang ya karena budu wa iyyaka nasta'in, itu buat kita pede, bukan karena kita mampu. Karena kita semuanya lemah. Ah, di pikiran aku dulu kalau ada astagfirullah wa qul sa'i muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.